الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمن في وقت جمعنا كورا سكن لارilah ke arah tujuan yang sedang dinanti-nantikan penghulu seluruh alam. Apakah masih ada sanksi sedangkan kita pun dah bukti cinta yang lahir dari pancaran penghulu seluruh alam. Waktu